بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala bisa hadir dalam majlis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwafillah rahimakumullah, malam ini seyogianya kita membahas tentang tafsir Al-Quran. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk membahas satu tema yang khusus terkait dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi tema yang bersifat umum, insyaallah kajian khusus tentang tadabbur Al-Quran akan kita bahas pada jadwal selanjutnya ya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang tema lain, tema yang umum, tema yang terkait dengan kondisi kita sekarang ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, ada satu fakta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai muslim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala menyebut umat ini sebagai khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bukan kita yang memberikan penilaian, tetapi penilaian ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu legitimasi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Umat yang menjadi standar bagi umat-umat yang lainnya. Litakunu syuhada 'alan nas. Sehingga yang diharapkan adalah bagaimana kita memposisikan diri bisa sebagai ukuran, bisa sebagai wasit, bahkan karena wasata wasit, dia berada di posisi pertengahan ya. Dan itu adalah posisi yang mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada umatul Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada kebanggaan yang lebih besar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatul Islam, menjadi umat yang mengikuti sosok manusia paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang tertanam di hati para sahabat ketika mereka masuk Islam. Ketika mereka menjadi bagian dari umat ini, mereka mulia, mereka merasa bangga. Mereka merasa keislaman dan keimanan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Sehingga Salman Al-Farisi mengatakan, "Ana ibnul Islam." Saya putra Islam. Yang lain juga mengatakan, "Abil Islamu la abali siwahu idza iftakharu bi Qaisin aw Tamimi." Artinya kebanggaan itu betul-betul tertanam kuat dalam pribadi mereka. Bahwa keislaman dan keimanan ini mahal harganya. Tidak bisa ditukar dengan dunia. Tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan, dengan jabatan dan seterusnya. Itu yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walillahil izzah walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Hendaknya itu yang tertanam dalam diri kita pula, bahwa kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena itu kita harus memantaskan diri kita untuk menjadi umat yang mulia. Tidak cukup hanya kita menisbatkan diri kita sebagai bagian dari umat ini, bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kehidupan kita jauh dari karakter, dari identitas yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus berusaha agar kita memang layak untuk dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala karakter yang diharapkan oleh Allah. Karena itu kita harus menjadi umat yang punya identitas. Kita harus menjadi umat yang punya jati diri. Kita harus menjadi umat yang punya kepribadian Islami sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang kafir. Karena beda. Kita harus tampil sebagai seorang muslim. Kita harus tampil sebagai sosok muslim. Kita harus menunjukkan identitas keislaman kita. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kita ini muslim. Kita harus menunjukkan itu. Jadi jangan sampai ada seorang muslim yang kemudian tidak percaya diri dengan keislamannya, tidak percaya diri dengan keimanannya, sehingga akhirnya menjadi larut dia, tidak jelas identitasnya, tidak jelas jati dirinya, apakah dia muslim atau bukan. Lah, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Dan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La takunu imma'. Jangan kalian menjadi umat yang mengekor, ikut-ikutan. Ya, tidak jelas arahnya. Dibawa ke kanan ikut ke kanan seperti umat buih, ka ghutha'is sail, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak tapi buih. Tidak ada nilainya. Tidak ada harganya. Sehingga diombang-ambingkan, dipermainkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Bukan semacam itu. Wattinu anfusakum. Kalian harus punya identitas yang jelas. Jangan seperti kebanyakan orang. In ahsanan nasa ahsantum wa in asa'u asa'tum. Kalau mereka baik, kalian ikut baik. Mereka buruk, kalian ikut buruk. Ikut dalam arus. Bukan kita yang menentukan. Tidak demikian. Allah Ta'ala ketika menyebutkan kuntum khaira ummah, apa kata Allah? Karena kita punya tugas. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian yang harus mengarahkan kepada kebaikan. Kalian yang harus menyuruh kepada kebaikan. Watanhauna anil munkar. Kalian yang harus mencegah dari kemungkaran. Bukan ikut-ikutan. Bukan kita larut. Bukan kita terombang-ambing dalam permainan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang di luar Islam. Tidak demikian. Kita harus punya jati diri kita. Kita harus punya identitas kita sebagai Muslim. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ikhwafillah, kita setiap hari berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika membaca surat Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim yakni al-Islam. Jalan Islam. Jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. As-sirat al-mustaqim. Tunjukkan ke jalan yang lurus ini, jalan Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Yaitu jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya salihin, jalannya orang Islam yang depannya pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang senang kita minta kepada Allah. Ini jalannya, jalan Islam. Jalan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mau ikut jalan orang lain. Ghairil maghdub alaihim. Kita enggak mau ikut jalan orang lain. Jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Al-Yahud. Yang dimurkai oleh Allah adalah al-Yahud. Kita tidak mau ikut jalan mereka. Ghairil maghdub alaihim. Mereka dimurkai oleh Allah. Bagaimana mungkin kita akan ikut jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Waladdallin. Dan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? An-Nasara. Bagaimana mungkin kita akan ikut jalannya orang-orang yang sedang tersesat? Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Jalan Islam, jalannya Nabi, jalannya Rasul, jalannya orang-orang saleh. Ini yang kita inginkan. Dan itu yang terus kita minta. Jangan sampai kita minta kepada Allah tapi ternyata dalam realita kita ikut mereka. Tidak punya identitas, tidak punya jati diri, sehingga larut bersama dengan mereka. Lah, kita harus tunjukkan identitas kita sebagai Muslim. Sebagai Muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan itu yang tertanam dalam diri kita. Sehingga jangan pernah kita merasa minder untuk menunjukkan itu. Jangan pernah kita merasa tidak percaya diri untuk menunjukkan itu. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah Muslim dalam segala aspek. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Islam dengan segala kemuliaannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka hal-hal yang mengangkat kita, derajat kita sebagai Muslim. Apa itu? Di antaranya yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam hal akidah misalnya. Ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang banyak menyembah selain Allah. Menuhankan banyak Tuhan. Ya, jahiliyah punya banyak Tuhan. Kemudian orang Yahudi juga disebutkan dalam Al-Quran. Waqalatil Yahud Uzair, Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Waqalatin Nasara Al-Masih Ibnullah. Orang-orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih Ibnullah. Tapi Allah Ta'ala mengatakan Qul Huwallahu Ahad. Katakan Dia hanya Esa. Allah yang Maha Esa, tunggal, satu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala La ilaha illallah. Ini Islam. Jadi kita punya akidah yang jelas. Kita punya akidah tauhid. Akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bedanya. Disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita untuk punya akidah yang jelas. Akidatut tauhid, la ilaha illallah. Itu yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hal yang lain ikhwafillah rahimakumullah, dalam hal ibadah misalnya, kita punya ibadah yang jelas. Kita beda dengan mereka. Karena itu ketika ada orang-orang jahiliyah yang kemudian minta negosiasi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencoba untuk negosiasi, membuat kesepakatan-kesepakatan termasuk dalam urusan ibadah. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya engkau sembah Tuhan kita tahun ini, kemudian tahun berikutnya kita menyembah Tuhanmu?" Jadi buat kesepakatan semacam itu. Apa kemudian kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun yang menegaskan kepada mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Tegas dan jelas. Enggak bisa dibuat main-mainan. Tidak bisa dicampur adukkan dalam masalah ibadah. La talbisul haq bil batil. Jangan sampai mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Allah Ta'ala menyuruh nabinya untuk tegas mengatakan kepada mereka. Hatta mereka membuat kesepakatan-kesepakatan semacam itu, penawaran-penawaran semacam itu ditolak. Katakan kepada mereka orang-orang kafir itu bahwa aku tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Dan mereka juga tidak perlu menyembah. Kita tidak paksa mereka untuk menyembah Tuhan kita. Ini yang namanya toleransi. Jangan paksa orang untuk memiliki keyakinan dan akidah orang lain. Silahkan dengan akidahnya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ini Islam, tegas. Dan ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah kita beda, ibadah kita juga berbeda dengan mereka. Identitas kita sebagai Muslim itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hal-hal yang kelihatan kecil, remeh, tapi ini penting. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam urusan penentuan waktu masuknya salat. Pemberitahuan saat datangnya salat misalnya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu syariat kepada mereka. Waktu itu ikhwafillah rahimakumullah, kaum muslimin jumlahnya semakin banyak. Sehingga untuk menentukan datangnya waktu salat, memberitahukan kepada mereka, ada kesulitan tersendiri. Ya, kalau masih sedikit gampang, ini sudah datang waktu salat, langsung mereka salat bersama dengan Rasulullah. Tapi banyak jumlahnya, semakin banyak yang masuk Islam. Akhirnya Rasulullah mencari cara bagaimana untuk memberitahukan kepada mereka. Ada di antara sahabat yang mengusulkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat perapian yang besar sehingga dengan perapian itu mereka melihat dan mereka mengetahui ini sudah datang waktu salat?" Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La, dzaka lil majus. Itu miliknya orang-orang Majusi. Kita enggak mau semacam itu." Rasulullah tolak mentah-mentah itu. Kemudian ada yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau kita tiup trompet sehingga mereka tahu bahwa ini sudah datang waktu salat?" Kata Rasulullah, "La, dzaka lil yahud. Ini punyanya orang Yahudi yang semacam itu." Kemudian ada yang mengusulkan, "Bagaimana kalau kita buat lonceng?" Kata Rasulullah, "Dzaka lin nasara. Itu punya orang Nasrani." Lalu bagaimana? Allah Ta'ala ajarkan lewat sahabat yang bermimpi, diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kenal sekarang lafal adzan yang dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai dengan La ilaha illallah. Lafal adzan yang luar biasa, menunjukkan ciri Islam berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain pakai trompet, pakai lonceng, tapi kita punya kalimat-kalimat istimewa yang langsung diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat sahabat. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Jadi ini identitas umat kita. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita bahwa kita punya identitas, punya jati diri yang berbeda gitu ya. Sampai dalam urusan kiblat misalnya, kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu awal mula salat menghadap ke Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Lama Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika Fatrah Mekah, ya. Fatrah Mekah dan kemudian Fatrah Madinah. Di Madinah sekitar 19 bulan kira-kira Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah tidak tenang karena orang-orang Yahudi mengatakan, "Lihat, Muhammad dan para sahabat menghadap ke kiblat kita." Mereka mengejek-ejek, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehingga Rasulullah risau. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam benak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu disebutkan oleh Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kami tahu wahai Muhammad, apa yang ada dalam benakmu. Rasulullah lihat langit gitu, pengin rasanya ini kiblat pindah gitu. Tapi punya adab Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah pendam keinginan itu. Tapi Allah Ta'ala tahu apa yang jadi keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian pada saatnya Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah kiblatnya kepada Masjidil Haram. Kita lihat beda gitu ya. Dalam urusan-urusan yang semacam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar umat Islam punya identitas yang berbeda dengan mereka. Kiblatnya beda, adzannya beda, ya, akidahnya beda, ibadahnya beda. Ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal puasa, mereka biasa puasa Ashura. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti tahun depan khalifuhum, kita tampil beda dengan mereka. Kalau bisa kita puasa sebelumnya juga atau puasa hari sesudahnya sehingga beda dengan mereka. Kita lihat, jadi spirit untuk menunjukkan identitas kita yang berbeda dengan mereka selalu ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita bangga. Ini beda. Nabi kita beda. Jangan sampai kita ikut cara-cara mereka. Kita harus punya identitas sendiri sebagai muslim karena kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tampilan juga semacam itu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai kita tampil seperti orang-orang jahiliyah. Ya, tampil seperti orang-orang jahiliyah. Islam punya aturan yang jelas. Bagaimana kita disuruh menutup aurat? Bagaimana kita menata tampilan kita? Tidak boleh kita tampil seperti orang-orang jahiliyah. Identitas kita sebagai muslim. Ya. Makan, minum juga semacam itu. Dengan tangan kanan, ya, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak mau sama dengan mereka, terutama dengan syaitan. Ya, tasyabbuh dengan mereka saja tidak boleh, apalagi tasyabbuh dengan syaitan. Karena yang makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah syaitan. Tapi banyak di antara kaum muslimin sekarang ini senang sekali, bangga sekali kalau minum selalu dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri dan seterusnya. Ini tasyabbuh. Jangankan tasyabbuh dengan syaitan, tasyabbuh dengan non muslim saja tidak boleh. Ini tasyabbuh dengan syaitan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ikhwah fillah rahimakumullah bahwa perasaan ini yang harus kita tanam. Perasaan bahwa kita adalah ummatur rasul, umat Islam, umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita larut, enggak punya identitas, ini muslim apa bukan ini. Enggak kelihatan bedanya, pakaiannya enggak kelihatan bedanya, ibadahnya juga enggak jelas. Kadang-kadang ada di masjid, kadang-kadang ada di gereja dan seterusnya. Ini enggak jelas ini. Umat Islam jelas identitasnya. Umat Islam jelas, salamnya jelas beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tahiyatul Islam yang beda dengan mereka. Dalam segala aspek kita disuruh untuk menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Ini ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, belakangan kita lihat ada upaya-upaya untuk melarutkan itu. Ada upaya-upaya untuk menyerang identitas kita sehingga seorang muslim tidak lagi bangga dengan identitasnya sebagai muslim, tidak bangga dengan akidahnya, tidak bangga dengan ibadahnya. Kita diajak-ajak, ada pemikiran agama itu semuanya sama, sama-sama benar dan seterusnya. Ini jelas ingin melarutkan identitas kita sebagai muslim. Mana mungkin agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak disamakan dengan yang batil? Tidak mungkin. Jadi kita harus punya identitas yang jelas yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semangat, spirit ini yang harus terus tertanam kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar pengakuan bahwa saya muslim, muslim, muslim, tapi tunjukkan keislaman kita dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam tampilan kita, dalam akhlak kita, dalam sikap kita, bahwa kita benar-benar seorang muslim. Ya, jangan kemudian kita larut sedikit demi sedikit. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sunana man qablakum." Hati-hati, kalian akan ikut sunnah, cara hidup, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sunana man qablakum, shibran bi shibrin, sedikit demi sedikit mereka tarik kita, sejengkal demi sejengkal, tidak terasa. Ya, oh ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Sedikit-sedikit, tidak terasa mereka merusak dan meracuni pemikiran umat Islam. Ya. Diajak sedikit demi sedikit kita. Tidak langsung, tapi sedikit-sedikit. Ya, dipindahkan shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta law salaku juhra dhabbin, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak. Dhab ini seperti biawak gitu ya. Antum tahu, kecil, bau dia, kotor lubang ini. Dan mustahil gitu mereka akan masuk ke dalamnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka masuk ke dalamnya, karena kita sudah terlalu mengekornya kepada mereka, hatta melakukan perbuatan yang sangat nista, melakukan perbuatan yang sangat mustahil, yang tidak masuk akal, karena kita sudah menjadi pembebek, betul-betul pengekor, kita ikut saja ke dalamnya. La salaktumu, kata Rasulullah, kalian juga akan ikut ke dalamnya. Sehingga orang melakukan free sex, ikut juga. Orang melakukan hubungan sesama jenis, ikut juga. Muslim, tapi kemudian ikut cara mereka. Hatta melakukan sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal, kotor, nista, tapi karena kalian sudah tidak punya identitas, kalian ikut bersama dengan mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, Rasulullah sudah mengingatkan kita, Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Karena itu kita harus tanamkan kembali perasaan bahwa kita harus bangga dengan keislaman kita. An-na'tazza bil Islam, kita harus merasa mulia dengan keislaman kita, kita harus bangga dengan keislaman kita, dan harus kita tunjukkan identitas kita sebagai muslim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, bahwa kita ini bagian dari umat Islam, bukan umat yang lainnya. Jadi ini ikhwafillah rahimakumullah, buatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita. Buatlah beliau bangga kepada kita bahwa kita ini adalah umat yang tetap dibanggakan. Tetap umat yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya, umat yang memelihara ajaran-ajarannya, umat yang tetap berpegang kepada agama yang dibawa olehnya, dan tidak lain itu adalah al-Islam. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan cara yang semacam itu kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Kita berharap bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa bersama di dalam sorga, kita bisa mendapatkan satu kemuliaan dan kebahagiaan yang tiada tara. Dan ini yang menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan ikhwafillah rahimakumullah ada manfaatnya buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.